ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Qul intaziru inna muntazirun. Allahumma irhamna bil Qur'an. Artinya, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka para malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa mereka. Setiap kita sekarang ini sedang nunggu malaikat pencabut nyawa datang. Dan tidak ada satupun yang tidak akan ditewaskan oleh malaikat maut ini. Siapapun dia, tidak akan ditunda waktunya, sebagaimana juga tidak akan dipercepat. Atau tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka tanda-tanda di antara tanda-tanda menjelang kiamat. Apabila telah datang tanda-tanda itu, tidaklah bermanfaat iman mereka jika baru saat itu mereka mau beriman. Bila mereka beramal soleh, maka terlambat mereka beramal soleh saat tanda-tanda besar kiamat sudah datang. Maka orang-orang yang akan selamat ketika tanda-tanda kiamat itu sudah datang adalah yang sebelumnya sudah menjaga iman, memurnikan bertauhidnya, menjaga akidahnya, dan memperbanyak amal solehnya. Inilah yang akan menggunakan, yang akan bermanfaat keimanan mereka dan amal soleh mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, intaziru, tunggulah oleh kalian. Sesungguhnya kami juga sama dengan kalian, sama-sama nunggu. Jadi yang kita tunggu cuma dua dalam ayat ini. Yang pertama, yang kita tunggu kiamat kecil. Atau yang kedua, yang kita tunggu kiamat besar. Dua-duanya pasti terjadi. Kiamat kecil adalah malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Itu kiamat kecil. Dan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta, tapi dimulai dulu dengan tanda-tandanya. Maka menghadapi kiamat kecil, menghadapi kiamat besar, tentu saja ada persiapan. Ada persiapan. Kalau kiamat kecil yang ditunggu, jika nyawa sudah sampai di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak ada lagi taubat yang akan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jika sudah datang tanda-tanda besar daripada tanda-tanda kiamat yang 10, maka juga tidak bermanfaat orang-orang yang saat itu baru pengen taubat. Saat itu dia baru pengen beriman. Saat itu baru dia beramal soleh. Sudah terlambat. Ibarat Allah yang kami muliakan, hari ini saudara-saudaraku, saya tidak hanya cerita tentang Indonesia, terlalu kecil Indonesia ini. Kita cerita untuk seluruh dunia, setiap negara. Apa yang dulu diceritakan Nabi terjadi seluruhnya di zaman kita sekarang. Orang-orang sudah tidak malu-malu lagi untuk berebutan mendapatkan jabatan kekuasaan, walaupun harus pakai membayar, menyogok, dan melakukan apapun cara securang-curang apapun untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Sementara ketika mereka sudah berkuasa, mereka tidak malu-malu lagi untuk mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan demi mendapatkan jabatan itu. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka juga sudah menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Fa'idha tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Apabila mereka memegang jabatan, mereka segera membuat kerusakan dengan jabatannya itu. Mereka segera merusak di mana-mana, dan mereka gunakan kekuasaannya untuk berbuat dosa di mana-mana. Ibarat Allah, orang sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Yang benar akan dituduh, dituding, diburu, dikejar, dicecar, difitnah, dan dihinakan sebagai pendusta, sebagai perusak, sebagai pembuat onar. Sementara yang jahat, pengkhianat, orang yang culas, maling-maling, orang-orang yang brutal akan diangkat, dielu-elukan sebagai pahlawan. Dan ini para pelakunya jelas, para wartawan-wartawan yang tidak takut dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Media-media memberitakan seorang penjahat-penjahat ini adalah orang yang baik dan benar, layak untuk didukung, pantas untuk dipilih. Tidak malu-malu. Juga tidak malu-malu hari ini untuk menimbulkan kebohongan di mana-mana, untuk menimbulkan fitnah di mana-mana. Walaupun masih ada segelintir yang masih amanah, segelintir yang masih takut kepada Allah. Targetnya sekarang mengajar bukan lagi untuk mendidik generasi, tetapi mereka untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, memeras, mengompas para murid dan wali-wali murid di mana-mana. Target mereka adalah fulus, berbisnis dengan pendidikan. Ibarat Allah, mana ada rasa takut mereka, tidak malu-malu mereka menipu dan mereka melakukan berbagai macam cara yang jahat, dan bahkan mereka juga memulai bisnisnya dengan riba. Kita cerita di bidang apa saja, wahai kaum muslimin, sudah tidak malu-malu lagi manusia pada hari ini. Apalagi para politikus, apalagi para diplomat, apalagi para kita cerita di bidang apa saja, sudah tidak ada malu-malu. Mereka hari ini dengan senang, dengan bangga dan dengan bahagia mempertontonkan kejahatan mereka kepada publik. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka tidak malu-malu cerita, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa. Maaf, bahkan di kalangan da'i dan ustaz juga menjadikan dakwah sebagai ajang mencari duit untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk umat, bukan untuk dakwah, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan pilih-pilih mana-mana masjid yang akan memberikan jumlah yang besar, maka dia akan datangi masjid itu. Walaupun dia sudah buat janji duluan di sini, tapi amplopnya kecil. Yang di sana baru saja buat janji, tapi amplopnya besar, dia akan penuhi yang sana. Maaf, ketika itu juga tidak sedikit para da'i, para ulama yang menjadi corong kejahatan, yang menjadi mesin pengeluar fatwa bagi pembela kezaliman dan kebatilan. Kita lihat dari segi apa sekarang, wahai kaum muslimin. Sementara para pezina disediakan tempat berzina, resmi. Para pejudi difasilitasi, bahkan dilokalisasi. Wahai kaum muslimin, kita cerita apa sekarang ini? Lengkap di zaman sekarang. Maka apabila kami sampaikan kepada kita semua, jika sudah lengkap semua kejahatan yang pernah dibuat oleh para kaum nabi-nabi terdahulu yang telah Allah binasakan, sekarang ini lengkap dibuat oleh mereka, setiap kaum itu datang azab khusus. Petir menyambar menghancurkan mereka. Bumi Allah balikkan sehingga membinasakan mereka. Air bah, air laut Allah datangkan membinasakan mereka. Ada yang angin topan beliung Allah datangkan. Gempa dahsyat Allah datangkan. Penyakit wabah segala macam Allah datangkan. Itu saat mereka punya ciri khas dosa masing-masing di zaman mereka. Lah sekarang di zaman kita ini, dosa itu dibuat serentak oleh manusia, bahkan difasilitasi oleh kekuasaan yang sedang berkuasa. Jika demikian, saya tinggal mengucapkan kata-kata ini. Tidak mendoakan, pasti tidak mendoakan. Saya berlindung pada Allah, mana ada mendoakan. Tetapi saya katakan pasti insya Allah, Allah akan datangkan segala bencana-bencana yang dulu pernah Allah datangkan kepada generasi-generasi dari nabi-nabi yang kaumnya mendustakan para nabi-nabi itu dan berbuat dosa. Petir, tsunami, gunung meletus, gempa, penyakit segala macamnya, Allah akan datangkan serentak bertubi-tubi dan susul menyusul. Saya tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun berapa. Tapi melihat daripada semuanya sudah klop dan lengkap dibuat di zaman sekarang, maka saya sah dong mengatakan tak lama lagi. Silakan dengarkan bencana-bencana alam yang mengerikan akan terjadi hampir merata-rata di seluruh negara, di tiap-tiap negara di dunia ini. Bencana-bencana besar, bencana kemanusiaan, peperangan, penyakit yang menyebar di mana-mana, dan pembunuhan, kelaparan, serta bencana-bencana musibah-musibah alam. Tak lama lagi. Mungkin ada yang mau memastikan, kira-kira bisa nggak kami dapatkan startingnya?